Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dengan nikmatnya pagi hari ini kita kembali berkumpul. Kita kembali bersilaturahmi secara virtual dalam program kita yaitu pembacaan kitab Kifayatul Akhyar yang sampai pada kesempatan pagi hari ini kita sudah sampai pada episode bagian yang ke-108 masuk dalam rukun sholat yaitu ruku. Mudah-mudahan apa yang kita baca jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ahlan Ustaz Zulkifli, Pak Jagat Afif. Kalau hari Senin gini nih, rada males. Habis pre soalnya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. والركوع والطمأنينة فيه فريضة الركوع ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ووجوب الطمأنينة لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته. Waruku watumakninatu fihi, dan rukun yang selanjutnya berarti ini rukun nomor 5. Pertama niat, kedua al-qiyamu ma'al qudrah, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat suratul Fatihah, yang kelima waruku, dan ruku watumakninatu fihi, ruku beserta tumakninah di dalam ruku tersebut. Faridatul ruku'i, kewajiban ruku sabitatun, itu telah tetap. Artinya kewajibannya ada tetap bil kitabi, berdasarkan Al-Quran wa sunnati, dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW. Wa ijma'il ummah, dan kesepakatan seluruh umat. Artinya untuk mengatakan Waalaikumsalam warahmatullahi. Zam-zam. Ustaz Zam-zam yang di ini ya, yang di mana? Aduh saya lupa dulu yang pernah kita tuker-tukeran. Maksudnya belum pernah sempat chattingan Ustaz Zam-zam dulu ya. Waktu saya masih belum punya anak. Kita main WhatsApp-WhatsApp dulu. Iya bukan. Dulu waktu kasus siapa ya? Ya pokoknya kita sering ini ya, itu bukan Zam-zam yang orang Sunda itu, lupa itu udah lama. Wah pemanasan sih. Wa ijma'ul ummah. Ahlan Fahim, Fahim Ulya, Ustaz Fahim. Ustaz Fahim ini ntar kita bulan Maret ketemu di rumah aneh ya. Di rumah aneh di Kampung Tengah. Aneh sekarang masih di Cilangkap. Ntar insya Allah bulan Maret balik lagi ke Kampung Tengah. Karena bulan Maret lahiran. Bulan Maret ntar pindah lagi ke Kampung Tengah. Balik lagi ke situ dekat mertua. Ntar kita ketemu banyak kita bareng. Faridatul ruku'i sabitatun bil kitabi wa sunnati wa ijma'ul ummah. Faridatul ruku' kewajiban ruku' sabitah, itu tetap ada bil kitabi, dengan dalil kitab wa sunnati, dan juga sunnah Al-Quran apa dalil ruku'. farka'u ma'arraki'in, kan gitu. Wah, sunnah banyak hadis. Ijma'ul ummah, dan kesepakatan umat. Kesepakatan umat itu maksudnya seluruh umat telah bersepakat bahwa yang namanya sholat itu ada rukunya, ada rukun, di mana itu rukunya disebutkan oleh seluruh orang. Artinya ijma'ul ummah, kesepakatan umat itu yashmalu fihil ami wal alim, kan gitu. Di dalamnya termasuk orang yang bodoh, termasuk juga orang yang alim. Jadi kalau disebutin ijma'ul ummah, sudah tidak ada lagi yang mengingkari. Wa wujubu tuma'ninah, dan kewajiban tuma'ninah liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lil musii salatuhu, bagi orang yang lil musii, dalam hadis orang yang salatnya salah. Ini hadisnya sering diulang-ulang ya. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada dia tentang salat, beliau mengatakan summarka, kemudian rukuklah, hatta tatma'inna raki'an, sampai rukukmu tu tuma'ninah. Nanti dijelasin tu tuma'ninah artinya apa. Hatta tatma'inna raki'an, rukuklah kamu sampai rukuknya itu tenang, tuma'ninah. Wa aqallur ruku'i, dan paling minimalnya ruku, paling minimalnya ruku, ayyan haniyal qadirul mu'tadil al khilqah, orang yang al mu'tadil khilqah itu orang yang berdirinya normal. Salah satu penjelasan yang dijelaskan oleh banyak, bukan oleh banyak, oleh beberapa ahli yang saya dapati, berdiri normal itu ketika orang berdiri dari ujung kaki sampai ujung rambut itu panjangnya sama seperti dia melebarkan tangan. Ini dia punya tangan dilebarin kiri kanan dari ujung jari tengah sampai ujung jari tengah sini berapa sentimeter. Nah, berdirinya dia dari mulai kaki sampai ujung rambut, ujung pala itu segitu juga sama. Nah, berarti dia itu posisi berdiri normal. Jadi posisi berdiri normal itu maksudnya begitu. Posisi di mana orang bisa berdiri tegap tanpa ada yang bengkok. Gitu. Dia punya badan yang sehat sehingga dia bisa berdiri normal. Paling minimal ruku ayyan haniyal qadir. Orang yang punya badan normal, biasa begitu, ketika dia berdiri, dia mampu berdiri, berdirinya itu seperti apa namanya, dia adalah orang yang mampu berdiri secara normal, ketika berdiri gak ada yang bengkok begitu, itu bentuk minimal ruku bagi orang tersebut, ayyan haniya hatta tablugho rahatahu rukbataihi, dia ruku sampai sekiranya yan hani itu nunduk. Dia nunduk sampai sekiranya rohatanya ini telapak tangannya, rohah itu telapak tangan, rohatah dua telapak tangan, sampai sekiranya dua telapak tangan, rukbataihi sampai kepada lututnya. Jadi gak perlu lurus, sekiranya itu tangan nyampe ke lutut, nah itu udah dikatakan sebagai ruku. Jadi dia cuma segini, begini aja, kalau tangannya udah nyampe ke lutut, itu udah minimal ruku. Walaupun gak lurus, walaupun cuma segini misalnya, gak nyampe segini, pokoknya sampai sekiranya tangannya tuh nyampe lutut. Nunduk sebentar gini aja udah cukup. Nah, gitu. Ya. Beberapa orang kalau kita lihat lagi sholat di rumah atau di masjid, bahkan lagi digelandotin sama anak itu, digelandotin tuh di apa ya, digamblokin sama anaknya. Takut khawatir anaknya jatuh kalau ruku terlalu lurus begitu, dia rukunya cuma setengah. Nah, itu udah cukup. Yang penting tangan dua rohata tuh nyampe ke lutut. Itu paling minimal. Kemarin kita udah singgung-singgung beberapa kali ya terkait dengan sholat di keadaan nggak ngadep kiblat, ruku tuh paling minimal ya segitu. Jadi yang penting bongkok dan tangannya tuh nyampe ke lutut. Sekiranya tangan nyampe ke lutut. Tapi kalau dia bongkok tangannya belum nyampe ke lutut, dia belum ruku namanya. Jadi ruku tuh minimal itu. Ya'ni law arada dhalika biduni ikhraji rukbatayhi. Tegasnya, yang dimaksud nyampainya kedua telapak tangan ke lututnya itu, law arada dhalika, kalau dia mau seperti itu, biduni ikhraji rukbatayhi, tanpa dikeluarin rukbatayhi, lututnya kagak diangkat. Jadi lututnya lurus. Jadi bentuk minimal ruku dia agak bongkok, walaupun bongkoknya cuma sekian derajat, enggak nyampe lurus begitu, enggak nyampe berapa ini 90 derajat ya, 180 atau 90 derajat. Jadi dia bongkok cuma sekian derajat, tapi tangannya udah nyampe. Nah, tangannya nyampe itu dengan catatan tangan lututnya enggak dikeluarin. Gitu. Gimana sih posisinya? Nah, coba kita contohin. Nah, jadi minimal dia begini aja. Yang penting tangannya udah nyampe lutut udah cukup. Enggak begini. Ini olahraga nih. Kan tangan nyampe lutut nih gitu. Tapi kayak gini namanya olahraga, bukan lutut, bukan ruku. Jadi biduni ikhrajin rukbatayhi. Apa lagi? Au inkhinas. Kalau inkhinas tuh gini. Apa? Kalau ruku kan dia bongkok ke depan. Kalau inkhinas tuh dianya ke belakang. Ah, gitu. Itu namanya inkhinas. Jadi inkhinas tuh gitu. Itu minimal ruku, gitu ya. Minimal ruku seperti itu. Jadi tangannya yang penting nyampe ke lutut, walaupun bongkoknya tidak lurus gitu. Dan tanpa dikeluarkan lututnya, awin khinasin, tanpa juga inkhinas, libala gata rukbatayhi, agar sampai kedua lutut, kedua tangannya lututnya. Lianna duna dhalika, karena kalau tidak seperti itu, kalau tidak sampai tangannya ke lutut, maksudnya begitu, layusamma, adalahnya gak Fif? Li anna duna dhalika yusama, apa ada la yusama? Kalau di kitab aneh enggak ada laknya, langsung yusama. Kalau enggak ada laknya, tambahin laknya itu. Li anna duna dhalika la yusama, ada laknya. Ada, iya benar. Berarti memang cetakan aneh enggak benar. Memang dari dulu cetakannya salah mulu. Cetakannya salah mulu dari dulu. Cetakan apa? Darul Ilmi Surabaya. Jadi aneh punya banyak kitab cetakan Surabaya, maksudnya cetakan lokal gitu. Cetakan lokal tuh ya nggak tahu ya dulu belinya bagaimana, pokoknya dapat mulai cetakan lokal. Karena kalau cetakan Indonesia kan warnanya kuning, jadi berasa baca kitab kuning semua. Kuning semua, emang masih beneran kuning gitu. Bener, tambahin, kalau nggak ada tambahin nanya. Lianna duna dhalika la yusamma ruku'an haqiqatan. Jadi yang dikatakan sebagai ruku' secara hakikat itu ya rohatahu, kedua telapak tangannya itu menyentuh lututnya. Itu yang dikatakan ruku' sebagai ruku' hakikat. Maksudnya minimalnya seperti itu. Walau lam yaqdir 'alal inhina, kalau dia tidak mampu untuk membungkukkan badannya ila hadzal haddil mazkuri, kepada batasan yang disebutkan tadi, minimal lututnya tersentuh telapak tangannya gitu, illa bi mu'inin, kecuali ada yang nolong, lazimahu, maka dia wajib mendatangkan orang yang nolong tersebut. Kadza yalzamuhul i'timad 'ala syai'in, begitu juga kalau emang dia butuh kepada sesuatu biar bisa dapat itu bentuk minimal ruku, maka dia harus datangkan itu. Kada yalzamuhul i'timad, begitu juga kalaupun memang harus al-i'timad, bersandar ala syai'in, kepada sesuatu, ya dia harus ngerjain itu. Dia apa namanya, ruku, rukunya enggak bisa sampai lutut tangannya, tangannya enggak bisa sampai lutut, tapi bisa kalau sambil tangan kirinya sampai lutut, tangan kanannya sambil megang bangku misalnya. Ya bangkunya harus didatangin, itu mimbab ma la yatimul wajib, ma la yatimul wajibu illa bihi, fahuwa wajib. Fa in lam yakdir inhanal qadra al mumakkin ay inhanal qadra al mumkin fa in lam yakdir, tapi kalau emang enggak bisa juga tidak bisa juga sampai kadar di mana tangannya nyampe ke lutut, inhanal qadra al mumkini, maka dia bongkoklah, tunduklah sekedar atau seukuran yang dia mampu. Karena apa namanya, fattaqullaha mastata'tum, kalau memang dia enggak mampu begitu. Fa in ajiza, kalau dia adalah orang yang punya lemah, ajiza itu lemah, entah dia ketuaan, entah dia punya kesehatan badan yang tidak baik ketika itu. Fa in ajiza, kalau dia memang tidak mampu, aw ma'a bi tarafihi min qiyami hadzal qa'id wa amma al qa'id fa aqall, fa in ajiza aw ma'a bi tarafihi min qiyami hadzal qa'id. Apa ni artinya? Kalau dia memang tidak mampu, aw ma'a, oh ini orang yang sholatnya emang gak bisa belok, badannya udah lurus gitu, apa namanya, iya badannya gak bisa bergerak, aw ma'a, maka dia ngasih isyarat bitorofihi dengan matanya, min qiyami hadza, dari ketika berdiri, fil qa'im, bagi orang yang berdiri, dia berdiri, tapi dia orang yang punya penyakit, jadi gak bisa dibongkokin badannya. Ya maka dia sholat berdiri, karena memang punya berdiri, ruku gak bisa. Fa'au ma'a, maka dia ngasih isyarat bitorafihi dengan matanya, dengan kedipan mata gitu, untuk menunjukkan bahwa dia mau ruku gitu. Itu kalau orang yang memang tidak mampu, punya kesehatan yang tidak cukup baik untuk bisa ruku. Wa ammal qa'idu, sedangkan orang yang duduk, orang yang duduk, kalau tadi sholatnya berdiri, sekarang duduk. Fa'aqallu ruku'ihi, maka paling minimal rukunya, ayyan haninya, dia nunduk, dia bungkuk, qadra ma yuhadhi wajhuhu ma wara'a rukbataihi minal ardi. Dia, ini duduk lagi, duduk kayak gini. Maka paling minimal ruku, ayyan haninya, dia nunduk, qadra, seukuran ma yuhadhi wajhuhu, wajahnya sejajar, yuhadhi itu sejajar, ma yuhadhi wajhuhu, sejajar wajahnya, ma wara'a rukbataihi minal ardi, dengan apa yang di belakang lututnya daripada tanah. Jadi maksudnya wajahnya sejajar dengan tanah yang ada di belakang lututnya. Jadi maksudnya kalau kita ruku lagi duduk, kita ruku, mata kita ngelihat tanah yang ada di bawah lutut kita gitu. Nah itu. Mungkin kalau gini kan gak kelihatan ya tanah yang di bawah lutut. Allahu Akbar, sholatnya duduk. Yang kelihatan tanah yang di depan jempol kita. Tapi kalau mau ruku, minimal ruku, ini muka kita yuhadi, sejajar, dengan tanah yang ada di belakang lutut kita. Kelihatan tuh tanahnya. Kan gitu. Itu orang yang duduk. Jadi bukan berarti kita tengok belakang lutut kita, bukan begitu. Kita ke depan gitu, yang hanya dia menunduk. Wala yujzihi ghairu dzalik, dan dia enggak boleh selain itu. Ya harus begitu dia, agak menunduk sampai tanah yang di belakang lututnya dia bisa lihat. Yuhadhi, dia sejajar, mukanya sejajar dengan tanah yang ada di belakang lututnya. Wala yujzihi ghairu dzalika, dan selain itu tidak sah. Wa akmaluhu, paling sempurnanya ruku ketika orang sholatnya duduk, ayyan haniya bihaitsu tuhadhi jabhatuhu mawdi'a sujudi, gitu. Ayyan haniya, dia nunduk, bihaitsu, sekiranya tuhadhi jabhatuhu, sampai jabhah, keningnya, jidatnya sejajar, maudhi'a sujudihi, sejajar dengan tempat sujudnya. Tempat sujudnya di situ, berarti dia agak maju sejajar tuh gitu. Jadi Kalau minimal yang penting kita bisa ngelihat itu tanah di belakang lutut. Nah, bisa ngelihat. Tapi kalau sempurnanya agak nunduk sampai kening kita itu sejajar sama tempat sujud biasa kita. Tempat sujud sejajar, jabahannya jidat itu sejajar dengan tempat sujud. Tsumma aqallu tuma'ninah. Kemudian tuma'ninah yang paling sebentar. Paling sebentar tuma'ninah itu apa? Ayasbiru hatta tastaqirru a'dha'uhu fi hay'ati ruku. Yaitu dia sebentar, dia diam sebentar. Dia sabar. Aqallu tuma'ninah, paling sebentarnya tuma'ninah yaitu ayasbir, dia bersabar. Hatta, bersabar itu berarti diam, tidak melakukan gerakan apa-apa. Hatta tastaqir a'dha'uhu, sampai tastaqir a'dha'uhu, seluruh anggota tubuhnya tastaqir. Tastaqir itu diam, tenang. Fi hayati ruku'i, di dalam keadaan ruku'. Wa yanfasil hawiyuhu, ini penting nih, yanfasil hawiyuhu an raf'ihi, gitu. Sampai yanfasil, dia sabar, sekiranya seluruh anggota tubuhnya diam di tempatnya. Wa yanfasil, dan terpisah, hawiyuhu. Hawi itu nuzul, hawi itu turun, dia kan berdiri nih, turun ke ruku. Ini namanya hawi nih. Nah, hawiyuhu ini turun, turun ruku. An raf'ihi, daripada naik lagi. Jadi harus ada pemisah. Jadi tuma'nina itu menjadi pemisah antara turunnya dia dan naiknya dia. Bagaimana biar ada pisahnya? Berarti diem dulu ketika turun. Nah, itu diem. Yasbir. Dia sabar ketika ini, yastakhir, sampai sekiranya ada pemisahnya. Pemisahnya apa ya? Dia diem aja. Jangan baru ruku, langsung naik lagi. Nah, kadang orang sering repot, sering keliru antara tuma'nina sama gerakan lambat. Orang yang gerakan lambat belum tentu tuma'nina. Orang yang gerakannya cepat belum tentu enggak ada tuma'ninanya. Ini dia cepat nih. Allahu akbar. Nah, tapi tuma'nina dibikin pisah tuh antara nuzul dengan ngangkat. Allahu akbar. Tapi ada orang yang kalem salatnya. Allahu akbar, pelan. Tapi pas nyampe sini dia langsung, pas nyampe sini, kan ada model gitu tuh. Itu gak ada tuma'nina. Jadi tuma'nina itu yanfasil hawiyuhu an raf'ihi. Turunnya dia berpisah dengan naiknya. Bagaimana misahnya? Ketika nyampe sini ya diem dulu sebentar. Sebagai bentuk memisahkan antara nuzul hawi, antara turunnya dia dengan naik lagi. Falau wasala ila haddi ruku wa zada fil hawi thumma artafa'a wal harakatu muttasilatun lam tahsulit tuma'nina. Walau wasala ila haddi ruku, kalau dia udah nyampe pada batasan ruku, ini batasan ruku segini bisa, misalnya begitu, dia nyampe batasan ruku, wazada fil hawi, tapi dia tambahin, dia nambahin turunnya gitu, dari berdiri mestinya di sini berhenti karena ini udah batas ruku sempurnanya, dia tambahin, kan ada orang model gitu, ditambahin, dia turun, tambahin lagi gitu, mana tuh nih, hatta tsumartafa'a, kemudian yang ngangkat, wal harakat, dan gerakan-gerakan ini mutasilah, ternyambung semuanya, lam tahsul tuma'nina, maka tidak dikatakan sebagai tuma'nina. Turun mestinya di sini berhenti, dia tambahin lagi. Nah, enggak ada tuma'ninanya tuh. Enggak ada tuma'ninanya. Kenapa tidak ada pemisah? Al harakat mutasilah, gerakan-gerakannya itu bersambung semuanya. Lam tahsul tuma'nina, maka tidak disebut sebagai tuma'nina. Wa yushtaratu, dan disyaratkan, alla yaqsida bihawiyihi, disyaratkan untuk tidak meniatkan, memaksudkan dengan turunnya daripada berdiri ke ruku, wairu ruku, tidak boleh memaksudkan selain ruku. Hatta law hawa li sujudi tilawati, hatta law hawa li sujudi tilawatin, sampai sekiranya kalau ada orang yang hawa turun, ketika berdiri dia turun, li sujudihi, untuk sujud tilawah, maksudnya untuk sujud tilawah. Wasara fi haddi ruku'i, akan tetapi jadinya malah batasan ruku gitu. Dia mau sujud tilawah niatnya, tapi dibatasin, ternyata dia bisanya cuma sampai ruku. wa arada ja'aluhu wa arada ja'alahu ruka'an, kemudian dia mau jadi ini sebagai rukuk, la yu'taddu bidzalikal hawi, maka tidak terhitung itu sebagai al-hawi, sebagai hawi yang mau rukuk, li'annahu sarafahu an hawi ruku'i ila hawi sujudi tilawati, sarafahu an hawi ruku'i ila hawi sujudi tilawah, karena dia telah memalingkan daripada hawi nuzul untuk ruku kepada nuzul untuk sujud tilawah. Apa maksudnya ya? Jadi intinya sih sebenarnya tidak boleh nuzulnya tersebut ketika dia Allahu Akbar turun itu tidak boleh diniatkan kecuali untuk dia pengen ruku gitu. Kalau emang dia mau sujud tilawah begitu, kemudian dia enggak jadi misalnya gitu. Dia enggak jadi malah jadinya ruku. Nah, itu rukunya enggak sah karena rukunya dari awal turunnya itu diniatkan bukan untuk ruku tapi untuk sujud tilawah. Wa'alam anna akmalar ruku. Nah, baru kemudian disebutin sempurnanya ruku. Wa'alam anna akmalar ruku, ketahuilah bahwa sempurnanya ruku yang pertama ayyan haniya bi haitsu yastawi dhahruhu wa 'unuquhu wa yamudduhu ma kasfiha wa yansibu saqaihi hatta akmal ruku, sempurnanya ruku ayyan haniya, dia nunduk bi haitsu yastawi dhahruhu, sampai sekiranya punggungnya itu wa unuquhu yastawi dhahruhu wa unu yastawi dhahruhu wa unuquhu gitu, sekiranya punggung dan lehernya itu sejajar, wa yamuddaha dan dia luruskan itu punggung dan lehernya as-safihati seperti safiha. Safiha itu ini apa, hadidah, besi, seperti besi yang lurus. Kalau besi kan nggak bengkok, kalau batang pohon kan mungkin bengkok. Jadi disebutin sofiha itu biar maksudnya biar lurus banget gitu. Jadi punggung dan lehernya tuh sejajar. Artinya ketika ruku, pala nggak boleh nunduk. Bukan nggak boleh, pala sempurnanya jangan nunduk, karena kalau dia nunduk berarti leher nggak sejajar sama punggung, sama pun sama iya punggung ini. Jadi punggung dan leher sejajar gitu, lurus. Dulu kalau kita ngaji, kalau saya ngaji dulu, hatta lawudi akubun fihima, kalau seandainya kita taruh itu apa namanya gelas di dalam air, air di dalam gelas gitu. Kalau kita taruh air dalam gelas, kita taruh di atas punggungnya, itu kayak kita punya meteran yang ada ininya apa ini istilahnya, nunjukin lurus sama enggak. Jadi airnya tuh sejajar lurus airnya, jadi airnya tuh enggak bengkok gitu, saking lurusnya dan dia airnya enggak jatuh. Itu yang sempurnanya. Yang pertama, dia nunduk. Nunduknya itu punggung dan lehernya sejajar. Wayan sif saqaihi, dan lututnya itu, sak itu betis-betisnya itu diluruskan, diberdirikan. Betisnya kagak bengkok. Ya. Kan ada orang yang kalau lutut kalau ruku, apalagi orang yang punya saraf penjepit ya, orang yang punya lagi sakit, itu kalau ruku apa namanya? Lututnya dimajuin gitu, boleh ya boleh, cuman itu bukan ruku yang sempurna gitu, bukan ruku yang sempurna, dimajuin dikit gitu ya, karena kalau ini sakit. Jadi yang sempurnanya punggungnya sama lehernya lurus satu, yang kedua betisnya dilurusin, wa ya'khudh rukbatayhi bikaffayhi, kemudian lututnya dia pegang dengan tangannya, itu yang ketiga. Wa yufarrik asabihahu, kemudian megangnya sambil direnggangkan jari-jarinya. Wa yuwajjihuhuma nahwal kiblah, kemudian dia arahkan. Ini humanya kemana nih? Asabi'ah nahwal kiblati, jari-jarinya atau kedua lututnya mungkin nahwal kiblah. Gak mungkin kan kalau tangan jari-jari itu dipegang ke lutut, gak mungkin dihadapin ke kiblat kan, jadi begitu akhirnya. Maksudnya ini nahwal kiblah. Apa nih? Wa yuwajjihuhuma nahwal kiblah, mungkin rukbataihi. Rukbataihinya diarahkan ke kiblat. Ada gak teksnya yang gimana? Jadi yang kalau sempurnanya ruku, yang pertama yanhani, satu jari-jari kaki. Iya, tapi indikasi jari-jari kakinya nggak ketemu nih, domirnya nggak ketemu, mestinya kan disebutin dulu kan ya. Jadi ya rubatain mungkin jari kaki mungkin. Kalau humanya kita bilang apa namanya jari-jari kaki benar ke kiblat gitu. Tapi kalau rukbataihi benar nahwal awal kiblat juga. Tapi kalau jari-jari tangan mestinya nahwa sujud, nahwa maudhi' sujud. Tapi pokoknya itu berarti ada lima tuh. Pertama punggung leher sejajar, kedua betisnya tidak ditekuk, ketiga tangannya meraih lututnya, megang benar-benar, jari jemarinya direnggangkan, yang kelima diarahkan ke kiblat. Maksud mungkin maksudnya rukbataihi, lututnya diarahkan ke itu bentuk sempurnanya ruku gitu. Ada lima, punggung leher sejajar, betisnya enggak ditekuk, kemudian tangannya meraih lututnya, jari-jarinya direnggangkan, jari-jari yang megang lutut direnggangkan, kemudian diarahkan ke kiblat. Rukbataihi mungkin yang diarahkan ke arahkan ke kiblat. Ja'ati sunnah bidzalika, begitulah datangnya sunnah kepada kita. Maksudnya begitulah contoh daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang sempurnanya ruku seperti itu. Qala wal i'tidal wa tumaniyatu fihi, rukun selanjutnya yang keenam yaitu i'tidal wa tumaniyatu fihi. Ada ini enggak apa namanya tambahan ar-rafu wal i'tidal. Kalau di teks saya itu cuma wal i'tidal wa tumanina, tapi di beberapa teks itu ada tambahan warafu wal i'tidal wa tumanina tu fihi gitu. Jadi rukunnya itu bukan i'tidal tapi dihitung ngangkatnya. Karena kita baru ngomongin ruku kan gitu, enggak langsung berdiri kan, tapi ada ngangkatnya. Nah, beberapa teks nyebutin warafu wal i'tidal wa tumanina tu fihi. Di sini cuma wal i'tidal. Ada gak, Fim? Gak ada tambahan. Pak Jagat nih kitabnya DKI ya, dari kutub al-ilminya. Afif, kitab ini apa, Fim? Cetakan mana? Cetakan. Ini bukan nyetak sendiri kan, ente? Nah, Afif belum jawab deh. Wal i'tidalu wa tuma'ninatu i'tidal dan tuma'ninah di dalamnya. Wal i'tidalu i'tidal itu ruknun liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, rukun atas dasar perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bidun raf. Iya, makanya itu. Ada juga teks kitab ente dikasih footnote. Footnote-nya di bawah ada tulisan gitu, bidun raf. Gitu. Cetakan Pekalongan. Asli Darul Kutub, iya Darul Kutub Ilmiah Beirut, Darul Kutub Islamiah Indonesia. Darul Kutub Islamiah itu temenan sama sama Atur Musi itu. Benar, kalau Darul Kutub Islamiah itu masih model sama kuning-kuning juga gitu. Jadi ingin menjaga autentifikasi kitab kuning. Nah, namanya kitab kuning. Wal i'tidalu ruknun liqauli sallallahu alaihi wasallam lil musii salatu. I'tidal itu menjadi rukun sebab itu ada dalam perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang salatnya salatu marfu hatta ta'tadil qa'iman. Berdirilah sampai kemudian kalian kamu berdirinya qa'iman, secara tegak berdiri. Wa amma wujubu tuma'nina, sedangkan kewajiban tuma'nina li hadits sahihin. Di hadis yang sahih, karena sebab ada hadis yang sahih rawahul Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Ibn Hibban dan juga Ibn Hibban fi sahih dalam kitab sahihnya, wa kiyasan, dan juga i'tidal itu ada tumakninahnya, dikiaskan alal julusi baina sajdataini, dikiaskan seperti duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud ada tumakninahnya, semua sepakat. Kemudian i'tidal juga disamakan seperti itu. Kitab punya mertua, cetakan tahun 86. Wow. Pekalongan. Oh, ada Pekalongan ya? Dulu sih ada Toha Putra Semarang, Toha Putra, Toha Putra juga ternyata nyetak banyak kitab kuning rupanya. Kirain cuma nyetak buku-buku pelajaran. Toha Putra nyetak juga tuh kitab kuning. Cuman kitab kuningnya model Safinatun Najah, model Arba'in Nawawi. Kalau yang Kifayatul Ayyar sih belum dengar. Kalau namanya apa tuh, Fi? Ya kan dulu Toha Putra kan masyhur ya, kalau kita di madrasah itu Quran hadis, akidah akhlak tuh semuanya Toha Putra. Semuanya Toha Putra. Mana terjadi? Thumma al-i'tidalul wajib. Kemudian i'tidal yang wajib itu ayya'uda ba'da ruku'ihi. Ini yang disebut sebagai i'tidal ayya'uda ba'da ruku'ihi. Dia kembali setelah rukunya ilal hay'atil lati kana 'alaiha, kepada bentuk semula di mana sebelumnya, sebelum ruku dia seperti itu. Ya'uda, dia kembali ba'da ruku, setelah ruku, ilal hay'ati lati kana 'alaiha qabla ruku, kepada keadaan kondisi qabla ruku, sebelum ruku. Sawa'un sallaha qa'iman aw qa'idan, baik dia salatnya berdiri atau duduk. Kalau dia berdiri sebelum duduk, sebelum ruku, ya dia berdiri, maka dia i'tidal itu kembali ke posisi berdiri. Kalau dia duduk, ya i'tidal berarti kembali ke posisi duduk. Batik dar ihya kutubil dar ihya kutubil arabiyyah, iya. Mana tu? Walau rafa ar-raki'u ra'sahu thumma sajad. Kalau seandainya dia ngangkat palanya ya, dia ngangkat walau rafa ar-raki, ketika ruku dia ngangkat palanya. Thumma sajad, kemudian dia sujud. Wa syakka hal atamma i'tidaluhu, ini maksudnya ngangkat udah ngangkat berdiri. Walau rafa'a ar-raki'u ra'sahu, kalau orang yang ruku dia udah ngangkat kepalanya. Tsumma sajad, lagi ngangkat tuh kemudian dia sujud. Wa syakka, dan dia ragu hal atamma i'tidaluhu, apakah i'tidalnya sudah sempurna. Wajib ay'tadila qa'iman, maka dia harus berdiri lagi secara sempurna. Berdiri qa'iman itu maksudnya dia balik lagi berdiri. Wa yu'aidu sujud, kemudian dia ngulang lagi sujudnya. Gini ya. Apa enggak nambah rukun itu? Ya, jadi dia i'tidal lagi ruku, i'tidal, kemudian dia belum sempurna ini i'tidal, udah sujud duluan. Maka kemudian dia balik lagi berdiri sampai berdirinya qa'iman, ada tumakninya, baru kemudian dia kembali sujud lagi gitu. Kalau dia ragu i'tidal belum, jadi sempurnanya i'tidal, minimalnya i'tidal itu ya dia balik keadaan semula berdiri, dan tentu di dalamnya ada tumakninah gitu. Wa yajibu an la yaqsida bi raf'ihi ghairul i'tidal, dan wajib ketika dia bangun dari ruku, bangun i'tidal, alla yaqsida ghairul i'tidal, dia tidak memaksudkan berdirinya tersebut ghairul i'tidal, kecuali emang maksudnya mau i'tidal. Falau ra'a fi ruku'ihi hayyatan, kalau dia ngelihat ketika rukunya hayyah, hayyah itu ular. Kalau lagi ruku dia ngelihat ular, fa fazi'a fa rafa'a faza'an, kemudian dia ngangkat badannya faza'an karena sebab kaget ular. Dia ngangkat lagi ruku, tiba-tiba dia kaget, langsung berdiri. Lam yu'tad bihi, maka ngangkat berdirinya itu tidak dihitung sebagai i'tidal. Jadi dia ruku lagi, baru kemudian dia ngangkat gitu. Wajib wajib alla yatula al-i'tidalu fa in tawwalahu 'amdan fa fi butlani salatihi salasa. Dan tidak wajib, dan wajib ketika i'tidal tidak boleh dipanjangin. Ketika i'tidal tidak boleh dipanjangin. Fa in tawwalahu, kalau itu i'tidalnya dilamain. Allahu akbar. Kalau udah nyampe posisi dia berdiri, udah kan udah cukup langsung sujud. Tapi kemudian orang ini ngelamain, Allahu akbar, dilamain sama dia. Fa fi butlan, apakah batal salatnya? Dalam hal apakah salatnya batal? Ada tiga aujuh, ada tiga pendapat. As-sahahu as-sahuha, yang paling sahih indal imamil haramain, menurut Imam Juwaini Imamul Haramain, waqat'a bihi al-Baghawi, dan itu dikuatkan oleh Imam al-Baghawi. Imam al-Baghawi itu punya kitab namanya At-Tahdzib, At-Tahdzib. At-Tahdzib itu selevel sama kitab Al-Muhadzab. Jadi At-Tahdzib, Al-Muhadzab, Al-Hawil Kabir, At-Ta'liqat, Abu Thayyib At-Tabari itu sejajar kitab-kitab yang lahir dari Mukhtasar Al-Muzani. Dari Mukhtasar Al-Muzani lahir Al-Muhadzab, At-Tahdzib, At-Tahdzib Imam Al-Baghawi. Imam Al-Haramain itu kalau enggak salah punya Nihayat. Apa? Di sini ada Imamul Haramain itu punya Nihayatul Matlab. Nihayatul Matlab, Al-Muhadzab, Asy-Syarazi, Al-Baghawi Tahdzib, Al-Hawi Al-Kabir itu selevel semuanya yang lahir, kitab itu lahir dari Mukhtasar Al-Muzani. Nah, kemudian Al-Muhadzab ini lahirnya Al-Majmu', jadi disyarah oleh Imam Nawawi Al-Majmu'. At-Tahdzib Al-Baghawi, salah satu yang syarah juga Al-Muhadzab itu Imam Al-Imrani dari kitabnya Al-Bayan, kemarin kita sebut tuh Al-Bayan, Al-Imrani. Waqata bihi Al-Baghawi, dan Imam Al-Baghawi menguatkan pandangan Imam Al-Haramain, tabtul, sholatnya batal, illa ma warada syar'u bita'wili, kecuali apa yang dibolehkan oleh syariat untuk memperlama i'tidal. Fil kunuti, seperti adanya kunut, au sholati tasbih, atau karena sebab sholat tasbih. Sholat tasbih kan i'tidal, baca berapa kali itu tasbih? Baca 100 kali. Ya. 100 kali. Ini udah, ini terakhir sholat tasbih itu waktu SMA. Waktu di pesantren, habis itu udah enggak sholat tasbih. Terakhir sholat tasbih itu pernah setelah keluar pesantren, udah lupa lagi gitu ya. 25 kali, kan gitu. 25. Kalau berdiri itu berapa khusus berdiri itu tasbihnya? Saya lupa aja, ntar kita baca lagi. Kalau berdiri lama, kalau itidal lamanya enggak punya sebab, sholatnya batal. Itu kata Imam Al-Baghawi, kata Imamul Haramain, sholatnya batal. Kecuali berdiri lama karena sebab ada doanya, seperti kunut atau sholat tasbih. Karena sholat tasbih ada bacaan tasbih. Wasani, pendapat kedua, la tabtul mutlaqan, tidak batal, sama sekali enggak batal. Cuman enggak dijelasin siapa yang bilang begini. Wasalis, pendapat yang ketiga, intawala bidhikrin akhar. Yang pendapat ketiga, kalau itu itidalnya lama, bidhikrin akhar. Iya, 15 ya. Oh iya, berdiri 25. Tiap gerakan 15. Khusus berdiri 25 kali. Benar-benar. Berdiri 25 kali, kalau tiap gerakan itu, ruku, itidal, sujud 15 kali. Wasalis, pendapat yang ketiga, intawala bidzikrin akhir, kalau dia panjangin zikirnya, kalau dia panjangin i'tidal bidzikrin akhir dengan zikir yang selain kunut atau juga salat tasbih, la biqasdil kunut, tidak dengan diniatkan dengan kunut, lam tabtul, maka salatnya enggak batal. Wa hadza makhtarahu an-Nawawi, dan inilah yang dipilih oleh Imam Nawawi. Wa qala innahu al-arjah, beliau mengatakan inilah pendapat yang rajih, yang paling rajih adalah pendapat yang ketiga. Intawala, kalau panjangin itidalnya dengan zikir selain zikir kunut. Tapi kalau enggak ada zikirnya ya jadi batal juga. Wa qala fi syarhil muhadzabi, dalam kitabnya Syarah Al-Muhadzab, beliau mengatakan innahul aqwa, ini pendapat yang paling kuat. Illa annahu sahaha fi aslil minhaj. Hanya saja Imam Nawawi mensahihkan dalam kitabnya Minhajut Talibin, anna tatwilahu, bahwa memperpanjang i'tidal mubtilun, itu membatalkan sholat fil ashah, menurut pendapat yang paling sahih. Fa'ala ma sahahahu fil minhaj. Kalau kita mengikuti apa yang disahihkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj, bahwa yang namanya memperpanjang i'tidal itu membatalkan sholat, hadd ta'wil, maka standar panjangan i'tidal, standar yang disebut memperpanjang i'tidal itu, ayyal haqqal i'tidal bil qiyami fil qira'ah, ayyal haqq i'tidal menjadi, yal haqq itu mirip, i'tidal itu menjadi mirip bil qiyami fil qira'ah, seperti berdiri ketika baca surat Al-Fatihah. Baca surat Al-Fatihah berapa lama? Kira-kira 2 menit. Itidal lama segitu, berarti itidal itu sholatnya sudah batal. Kalau kita pakai pendapat Imam Nawawi yang mengatakan memperpanjang itidal itu batal. Nah, panjangnya itu sampai apa yang dikatakan batal? Panjang yang dikatakan sampai batal itu memperpanjang sampai itidal itu jadi mirip kayak bacaan Ayah berdiri baca surat Al-Fatihah. Maqalahul Khawarizmi dinukil oleh Imam Al-Khawarizmi anil ashab. Maksudnya ini juga pendapat yang dinukil oleh Imam Al-Khawarizmi anil ashab dari ashabu syafi'iyah. Wa yulhaqul jurusu baina sajidataini bitasyahudi. Dan juga disamakan hukumnya al-jurus baina sajidataini, duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud, kalau diperlama itu jadi batal sholatnya. Apa standar memperlama duduk di antara dua sujud? Duduk di antara dua sujud memperlamanya itu di standar memperlama itu bitasyahud, yaitu duduk di antara dua sujud jadi mirip kayak duduk baca tasyahud. Berarti itu lama. Kalau kita baca tasyahud kira-kira 2-3 menit, enggak ada yang sampai 3 menit ya. 2 menitan lah gitu. Duduk di antara dua sujud juga segitu panjangnya, dia sholatnya batal karena dia menyamakan duduk di antara dua sujud dengan duduk tasyahud gitu. Berarti dia memperlama duduk di antara dua sujud. Idza qulna innahu qasir, kalau kita katakan bahwa duduk di antara dua sujud itu termasuk rukun pendek. Karena ada rukun pendek, ada rukun panjang. Rukun pendek enggak boleh dipanjangin. Rukun panjang jangan dipendekin begitu. Maka rukun yang pendek kalau dipanjangin sama seperti rukun panjang itu membatalkan salat. Wallahu ta'ala alam. Walaupun ada beberapa ulama yang tidak mengatakan duduk di antara dua sujud itu rukun pendek. Ada yang mengatakan itu juga rukun panjang. Makanya dikatakan sini oleh Imam Taqib bin Al-Isni, idza qulna, itu kalau kita katakan rukun duduk di antara dua sujud itu termasuk rukun yang pendek. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita lanjut di hari Selasa besok. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan. Mudah-mudahan diberi kesehatan, mudah-mudahan diberi kesempatan biar bisa gabung baca lagi. Kepada para asatid, sezam-zam. Jari-jari menghadap ke kiblat tuh bagaimana ya? Susah tuh. Baca. Makanya waktu baca sebelum ini aneh baca ini juga agak bingung tuh, itu humanya dikembalikan kemana? Humanya itu apa dikembalikan ke asabi'il rijal? Ya itu mungkin, tapi kalau asabi'il rijal kan gak ada hubungannya sama ruku. Tapi kalau asabi'il yad, kan tadi sempurnanya yad itu megang lutut. Kalau diarahkan ke kiblat itu jadi ya nggak bingung gitu. Ntar kapan waktu kita jawab gitu ya, kapan waktu kita jawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau punggung tangan iya betul, kalau punggung tangan sih mungkin gitu. Maka huma itu kembali ke punggung tangan. Kalau gambarannya sama seperti duduk di antara dua sujud, berarti lututnya kagak lurus dong, bengkok itu. Punggung jari-jari ya, punggung ini bisa jadi punggung. Insyaallah kita lanjutkan besok ya. Saya mohon dengan para asatid, para kiai, para ajengan, tokoh masyarakat termasuk Ustaz Zamzam yang mengikuti tadi dan juga teman-teman sarjana muslim mengikuti, kalau memang menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan atau juga dalam penjelasan, saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Koreksiannya bisa melalui kolom komentar, melalui jaringan pribadi kami, WhatsApp dan juga Telegram, di nomor yang sudah tersedia di apa namanya deskripsi. Kalau Telegram ada di deskripsi, kalau WhatsApp ada di Instagram. Saya dengan sangat senang hati menerima koreksian tersebut, sebagaimana saya juga sudah menerima banyak koreksian dari banyak teman-teman sebelumnya. Kita tutup. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.